نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تبارك شأنه وتعالى جده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. أيها المسلمون، واجب bagi kita semua untuk senantiasa mengingat akan nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, di mana Allah Jalla wa Ala telah memerintahkan kita untuk senantiasa mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Ya ayyuhan nas اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وهي segenap manusia, ingatlah oleh kalian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian. Apakah ada pencipta yang memberikan rezeki kepada kalian, yang memberikan anugerah kepada kalian di langit dan juga bumi? La ilaha illahu, tiada sesembahan yang pantas untuk disembah selainnya. Kana tufakun, maka kemanakah kalian akan berpaling? Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan hal itu kepada Bani Israel: Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian akan kenikmatan yang aku anugerahkan kepada kalian. Dan juga barakallahu fikum, Allah Jalla wa Ala telah memberikan kemurkaannya kepada mereka Bani Israel, begitu mereka tidak mau mengingat dan mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ta ahadan min al-'alamin. Dan tatkala Musa berkata kepada kaumnya: wahai kaumku, ingatlah oleh kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kalian. Tatkala Allah menjadikan di antara kalian para nabi, dan Allah menjadikan kalian para raja penguasa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Lihat apa yang terjadi bagi mereka tatkala mereka tidak mensyukuri, tidak mau mengingat dan menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala pada kenikmatan tersebut. Sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa inna Allah syadidul iqab. Tanyakan kepada bani Israel betapa banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka barang siapa yang mengubah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran setelah datangnya nikmat itu kepadanya. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih nikmatnya. Kenikmatan ini bila mana kita tidak menjaganya, maka ketahuilah siksa Allah Subhanahu wa taala akan menimpa diri kita. Dan bila mana kita mensyukurinya, berusaha untuk menjaganya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, maka ketahuilah kenikmatan tersebut akan Allah Subhanahu wa taala berkahi dan akan bertambah kenikmatan di atas kenikmatannya. Wa ista'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tatkala Rabb kalian mengumandangkan, bila mana kalian bersyukur, maka niscaya aku tambahkan kenikmatanku kepada kalian. Wala in kafartum, sebaliknya, bila mana kalian kufur, inna adabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Jama'al muslimin, ketahuilah di antara kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dan limpahkan di hari ini, di hari Jumat, adalah kenikmatan Islam yang Allah Subhanahu wa taala firmankan firman-Nya di hari seperti ini, di mana Nabi alaihi salatu wasalam berada di padang Arafah. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan untuk kalian kenikmatanku dan aku ridai Islam itu sebagai agama untuk kalian. Inilah nikmat terbesar yang wajib untuk kita syukuri, yang wajib untuk kita jaga, dikarenakan inilah agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Inilah agama Allah di langit dan juga di bumi. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Inilah satu kenikmatan ikhwani fillah. Barang siapa yang menegakkannya, barang siapa menjaganya, maka niscaya sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala akan ia jaga. Hak dia dan antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan terjaga. Hubungannya dengan orang yang jauh terjaga, hubungannya dengan orang yang dekat terjaga, hubungannya dengan keluarganya terjaga, hubungannya dengan para tetangganya terjaga, hubungannya dengan seluruh masyarakat akan terjaga. Nikmatul Islam. Oleh itu Allah Jalla wa ala memeringatkan kepada kita agar hendaknya kita senantiasa menjaga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati serta waspada agar tidak mengkufuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita, nikmatul Islam. Nikmat barang siapa menjaganya, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaganya. Barang siapa yang mengkufurinya, ketahuilah, maka niscaya dia akan merasakan kesempitan dalam kehidupan dunia, sum dia merasakan kesempitan dalam kehidupan akhirat. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man a'rada 'an dzikri, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati 'ama." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terjir peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan membuta. Rabbi lima hasyartani a'ma, dia pun akan berkata, ya Rabb, mengapakah engkau membangkitkanku dalam keadaan membuta? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu saya adalah orang yang bisa melihat. Qala kadzalika atasya ayatuna fanasitaha wa kadzalika yawma tunsa. Maka Allah menjawab, demikianlah telah datang ayat-ayat kami kepadamu, fanasitaha, engkau melupakannya, engkau meninggalkannya, engkau tidak menegakkannya, engkau tidak mewujudkannya dalam kehidupanmu. Fa kadzalika yawma tunsa, maka demikian juga di hari ini engkau akan ditinggalkan. Subhanallah, nikmatul Islam. Yajibu alaina sawnuh, wajib bagi kita untuk menjaganya. Dan tidak ada satu kenikmatan yang bisa kita jaga dengan menjaganya dengan cara terbaik adalah dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan. Karena dengan ketaatan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kenikmatan itu. Dan dengan kemaksiatan, durhaka kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Wattaqullah, La'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mampu menegakkan kesyukuran. Syukur tidak akan bisa diwujudkan barakallahu fikum bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah. Dan juga ketakwaan tidak akan mungkin bisa diwujudkan bagi mereka yang tidak mau melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Wattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bertakwa. Subhanallah. Lihat Bani Israel. Allah Jalla wa'ala menyebutkan kisah yang hina tentang diri mereka sampai hari ini. Hingga hari yang Allah subhanahu wa ta'ala putuskan. Lantaran mereka tidak mensyukuri, menegakkan agama yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai kenikmatan terbesar bagi seorang hamba. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Tanya kepada mereka tentang satu kampung yang berada di tepian pantai. Tatkala mereka melampaui batasan mereka di hari Sabtu yang mana tidak datang rezeki berupa ikan-ikan kecuali pada hari itu. إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ شُرَّعًا يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. Di hari dan hari Sabtu ikan-ikan itu terbuka. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Demikianlah kami uji mereka lantaran kefasikan mereka. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Terkadang di antara mereka ada yang berkata, kenapa kalian masih saja memberikan nasihat kepada mereka orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan binasakan ataupun hancurkan? Maka mereka yang memberi nasihat, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan, orang-orang yang menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menjawab, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan saja mereka bisa bertakwa. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhanna alladziina kafaru bima kaanu yattaqun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang mereka diajarkan dari kebaikan, maka kami pun menyelamatkan orang-orang yang melarang dari kejelekan. Dan kami pun memberikan siksaan kepada mereka orang-orang yang kafir lantaran kefasikan mereka. Falamma atau amma nuhu an, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Maka tatkala mereka pun merasa enggan untuk menjauhi apa yang mereka dilarang, maka kami pun katakan, kunu qiradatan khasi'in. Masakahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala merubah wujud mereka menjadi keras. Seburuk-buruk makhluk. Dan di antara mereka ada yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan babi. Seburuk-buruk makhluk. Lantaran mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dengan melaksanakan ketaatan, ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanillah, sebaik-baik perkara yang dengannya kita bisa menjaga kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ketaatan, dengan amalan saleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita orang yang dicintainya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita dicintai oleh hamba-hambanya. Innal ladhina amanu wa amilu salihat fayaja'al lahumur rahmani wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan untuk mereka kecintaan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya waddu wa yuwad, dia mencintai dan juga akan dicintai. Walaupun anda menyelisih sebagian manusia pada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan dan syariatkan, maka pasti cinta Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada untuk diri anda. Dikarenakan anda adalah orang yang senantiasa berusaha melaksanakan amalan saleh. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Dan tidaklah hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang saya sunnahkan, kecuali pasti saya akan mencintai. Anda akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjaga kenikmatan ini. Melaksanakan amalan ketaatan yang ada dalam syariat Islam, nikmatul a'zam. a'lamun ni'mah, kenikmatan terbesar melaksanakan amalan saleh yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Fa idza ahbabtu, bila mana aku telah mencintainya, maka aku ada penglihatan yang ia melihat dengannya, pendengaran yang ia mendengar dengannya, tangan yang ia bentangkan, kaki yang melangkah dengannya. Apabila dia bermohon meminta, niscaya saya akan mengabulkannya. Bila mana dia minta perlindungan, maka niscaya aku akan melindunginya. Anda, selama Anda melaksanakan amalan ketaatan untuk menjaga kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan anugerahkan kepada diri kita, ketahuilah pasti Allah Subhanahu wa taala membuat siapa saja yang ada di sekitar Anda senang terhadap diri Anda. Wa inna Allaha idza ahabba 'abdan nada Jibril, inni ahbabtu fulanan fa ahbibhu. Fayuhibbuhu Jibril, fayinari Jibril fi ahli samawat, inna Allah yuhibbu fulanan faahibbuh, hatta yudha'u lahul qabulu fil ard. Sesungguhnya Allah, bila mana telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Sesungguhnya aku mencintai si fulan, cintailah dia, maka Jibril pun mencintainya. Dan Jibril akan memanggil penghuni langit, Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Hingga penerimaan akan ada pada diri orang tersebut di atas muka bumi. Anda dengan amalan saleh untuk menjaga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan menjadi orang yang paling hebat dan orang yang paling senang dan orang yang paling bahagia. Selama Anda berusaha menjaga kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan untuk diri kita, ma'asyiral muslimin, man 'amila shaliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal saleh, baik dari kalangan pria ataupun wanita, sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka niscaya kami akan berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang bahagia. Mengapa Anda tidak bahagia? Sedangkan rezeki Anda berberkah, mengapa Anda tidak berbahagia? Banyak sedikit yang Anda dapatkan dalam kehidupan dunia. Ajaban bi amril mu'min, kullu amruhu lahu khair wa la yakunu dhalika illa lil mu'min. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh menakjubkan urusan yang dihadapi oleh seorang mukmin. Setiap urusannya adalah kebaikan. Bila mana dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar, itulah kebaikan untuknya. Bila mana dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, dan itulah kebaikan untuknya. Dan hal ini tidak akan bisa terwujud kecuali kepada mereka yang beriman. Mereka orang-orang yang melaksanakan syariat agama Allah untuk menjaga nikmat terbesar, nikmatul Islam. Anda dengan amalan saleh berusaha untuk menjaga kenikmatan ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak keturunan Anda walaupun Anda telah meninggal dunia. Wa ammal jidar fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma saliha wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka ayyabluga ashaddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun tembok yang miring tersebut yang dikatakan oleh Nabi Khidir alaihi salam, fakana li gulamain yatimain, maka itu adalah milik dua anak yang yatim. Fil Madinah, dalam kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah tembok-tembok tersebut adalah perbendaharaan yang dipersiapkan untuk keduanya. Wa kana abuhuma salihah, dan ayahnya adalah orang yang saleh. Lihat bagaimana kesalehan seorang hamba, bagaimana terhadap mereka yang menjaga iman Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga generasinya setelah meninggalnya. Fa arada rabbuka ayyabluga ashaddahuma wa yastakhrija kanzahuma, maka Allah Subhanahu wa taala ingin agar kedua anak tersebut sampai usia balik dan lalulah mengeluarkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala, perbendaharaan yang Allah jaga tersebut. Rahmatan min rabbik, inilah bentuk rahmat dari Rabbmu. Anda bila mana berusaha menjaga kenikmatan ini dengan melaksanakan amalan saleh, ketahuilah Anda akan termasuk orang-orang yang dibudahkan jalannya menuju kenikmatan terbesar berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka jannatul firdaus adalah tempat kembali mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yabghuna 'anha hiwala, mereka tidak ingin mencari pengganti dari kenikmatan tersebut. Inilah kenikmatan yang wajib untuk kita jaga. Dengan beramal saleh, ketahuilah nikmat ini akan dijaga. dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada diri Anda, ketahuilah Anda tidak akan mampu menjaganya. Bagaimanapun kehebatan Anda, bagaimanapun kekuatan Anda, bagaimanapun kecerdasan Anda, bagaimanapun berasal Anda kepada orang lain, bagaimanapun banyaknya tentara ataupun pasukan yang Anda miliki ataupun harta yang Anda miliki, Anda tidak akan mungkin mampu menjaga kenikmatan tersebut kecuali bila mana Anda menjaganya sendiri dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal amali salih, dan diantara amalan salih ikhwani fillah, at-tauhid, menegakkan tauhid kepada Allah Jalla wa ala, dan menjauhi segala bentuk macam kesyirikan, baik yang besar ataupun nampak, ucapan besar ataupun kecil, yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik ucapan ataupun perbuatan ataupun keyakinan. Innal ladina amanu, alladina amanu, walam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu, wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka lah yang akan mendapatkan jaminan aman. Aman dalam kehidupan dunia. Aman dalam kehidupan dunia. Wahum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di antara amalan saleh yang dengannya hendaknya kita menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, al-bu'ud, menjauh dari segala macam bentuk kemaksiatan, kedurhakaan, kemaksiatan, dan juga kebid'ahan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Namun Allah membuat kalian cinta terhadap keimanan dan menghiasi hal itu di hati kalian, dan membuat kalian benci terhadap kekafiran, terhadap kefasikan, dan juga kemaksiatan. Anda yang ingin menjaga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berusahalah untuk mencintai apa yang Allah cintai. Berusahalah untuk membenci apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci. Dan jauhilah siapa saja yang bisa menjauhkan Anda dari kenikmatan ini, berupa ahli kufur, wa tughyan, wa ahli zaif, wa bid'ah. Jauhilah mereka, orang-orang yang melakukan kekafiran, kefasikan. Mereka orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan dan juga kebid'ahan. Innakum idzam mithluhum. Kalau tidak, kalian akan sama seperti mereka. Lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknati orang-orang Bani Israel yang kafir melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu dikarenakan mereka bermaksiat dan melampaui batasannya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka dahulu tidak saling mengingkari-ingkari terhadap perbuatan munkar yang mereka lakukan. Nabi sama kanu yaf'alun. Alangkah buruk perbuatan yang mereka lakukan. Ingkari kemungkinan yang Anda hadapi, yang ada di hadapan Anda, semampu Anda. Karena itulah salah satu cara untuk menjaga nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada diri Anda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dalam Jami'nya, Nabi alaihi salatu wassalam, kanat banu Israel tungkiru ba'duhum ba'wa. Dahulu Bani Israel saling ingkar mengingkari. Summa, kemudian setelah itu, fa'alu ba'duhum ma'asi. Sebagian dari mereka melaksanakan kemaksiatan. Falam yungkirhum. Mereka tidak mengingkarinya. Wajalatuhum. Malah mereka duduk bersamanya. Tidak diingkari. Duduk bersamanya. Malah jarang-barang makan dan juga minum. Fawakaluhum wa syarabuhum. Falu'inu. Maka mereka pun dila'anat. Lihat. Sebab hilangnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Duduk bermajlis dengan para pelaku maksiat tanpa mengingkarinya. Dan terus berlarut-larut bersama mereka dan tidak menjauhinya. Ini adalah satu perkara yang hendaknya seorang hamba berusaha tegakkan untuk menjaga kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada dirinya. Innakum idzam mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan menggabungkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam neraka jahannam secara menyeluruh. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalilhu. Maka hendaknya salah satu di antara kalian memperhatikan siapakah yang ia jadikan sebagai sahabatnya. Wa inna minal munkar. Dan di antara bentuk kemungkaran ikhwani fillah yang Allah Subhanahu wa ta'ala hendaki kita menjauhinya agar terjaga kenikmatan tersebut, taswir zawatil arwah yang banyak terjadi pada hari-hari perayaan atau di luar hari perayaan. Iyakum, hati-hati, jangan sampai dikarenakan kesenangan, ketagihan yang ada, maka Anda mengambil dan mengabadikan gambar-gambar bernyawa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan itu adalah siksaan terbesar bagi pelakunya. Nabi SAW bersabda, inna syaddin nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwirun alladina yudahuna bikhalqillah. Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah mereka orang-orang yang mengambil gambar yang menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iyakum wa iyahum. Hati-hati dan waspadalah kalian dari mereka. Orang-orang yang mengambil gambar. Dan jangan bermajlis bersama mereka. Dikarenakan anda mungkin saja diambil gambarnya. Dalam keadaan anda tidak menyadarinya. Ketahuilah ikhwani fillah. Dan di antara kemaksiatan yang banyak terjadi di hari-hari perayaan yang hendaknya kita jauhi dan menjaga nikmat Allah, at-tafa'a, saling berjabat tangannya antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Iyakum wa iyahunna, hati-hatilah kalian dan mereka. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yab'ana ahadukum min siyatin khairul lahu min ayyamassam ra'atan ajnabiyyah. Salah satu di antara kalian dicikam dengan menggunakan belati, itu jauh lebih baik dibandingkan menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Dan di antara perkara yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di hari-hari seperti ini, barakallahu fikum al-ikhtilaf, saling campur baur antara pria dan juga wanita dengan alasan berbahagia dan juga perayaan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa, hati-hati waspadalah kalian untuk masuk bercampur baur dengan para wanita. Qala ya Rasulullah, apa ra'aita al-ham? Wahai Rasulullah, bagaimana kiranya kalau dia adalah saudara dari suami wanita tersebut? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alhamul maut. Alham adalah kematian, kebinasaan. Sehingga ikhwanillah, mari kita berusaha untuk menjaga kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala terbesar ini. Nikmatul Islam, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan segala macam kenikmatan. Dan tidak akan sempurna kenikmatan yang dimiliki oleh seorang hamba. Kecuali dengan memeluk, memegang, mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita agungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan dan memuliakan mereka orang-orang yang menegakkan syiar-syiar Allah, para penuntut ilmu, para ulama, orang-orang yang mengambil dan pelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, penghafal Al-Quran, dan siapa saja yang melaksanakan amalan dari amalan salih yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Dari وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itulah merupakan ketakwaan hatinya. Dan di antara syiar yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan di hari ini, ikhwani fillah, iraqatud dima, menumpahkan darah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan ketakwaan terbaik di hari kita ini. Yang menyembelih, menumpahkan darah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, semata-mata mengharap wajahnya. Bukan riya, bukan untuk berpanggalangga, bukan untuk dipuji, bukan agar kita ditempatkan, posisikan oleh manusia dan siapa saja yang ada di sekitar kita. La yanalallahu lihumaha, wala dima'uha. La yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai darahnya, tidak sampai dagingnya kepada Allah, akan tapi yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang Allah subhanahu wa ta'ala terima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah, tidak sah dari hewan kurban apa-apa yang disembelih selain daripada tiga binatang yang para ulama telah bersepakat, unta, sapi, ataukah kambing. Dan ketahuilah, tidak sah dari binatang kurban apabila pada binatang tersebut terdapat cacat yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan. Arba'un fid dhahaya la tujzi, empat perkara yang merupakan cacat tidak sah pada binatang kurban. Al-awra, al-bayyin awaruha, wal arja, al-bayyin arajuha, wal maridha, al-bayyin maraduha, wal kabira allati la tunki. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, empat perkara yang tidak sah pada binatang kurban. Yang matanya buta sebelah, jelas kebutaannya. Yang pincang sebelah, jelas kepincangannya. Yang berpenyakit, jelas penyakitnya. Dan yang sudah terlalu tua, yang tidak ada lagi sum-sum pada dirinya. Dan ini barakallahu fikum adalah di antara perkara yang hendaknya dihindarkan. Dan ketahuilah, ikhwani fillah, bahwasanya di antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adalah apa yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Inna awwal ma nabda'u fi hadzal yawm an nusalli thumma narji' fa nanhar. Sesungguhnya yang mula-mula kami lakukan di hari ini, yaitu hari kurbanan, adalah salat. Kemudian kita balik kembali dan juga menyembelih. Maka diafdalkan untuk menyembelih di rumah-rumah masing-masing. Dan diafdalkan, disunnahkan untuk menyembelih dengan sendirinya. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dzabahahuma biyadih. Nabi alaihi salatu wasallam menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Ini barakallahu fikum diantara perkara yang lebih afdal. Nah, kalau seandainya seorang tidak mampu dan dia belum bisa melakukannya, maka tidak mengapa mewakilkannya kepada orang lain. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mewakilkan hadaya yang beliau sembelih di Makkah sebagiannya kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketahuilah bahwasanya tidak dianjurkan untuk memberikan sebagian dari daging kurban yang anda miliki kepada orang yang terjun mengurusi kurbanan anda. sebagaimana diwasiatkan oleh Ali bin oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa alla nu'til jazzar minha syai'a, dan agar kita tidak membelikan kepada juru sembelihnya sedikit pun dari daging tersebut. Naam, tidak mengapa memberikan mereka bila memang mereka pantas untuk diberikan. Katana Allah jalla wa ala, fakulu minha wa ta'imul ba'isal faqir, makanlah sebagian darinya dan berikanlah makanan tersebut kepada al-ba'is, orang-orang yang sengsara lagi fakir. Nah, disunnahkan untuk makan bagian sebagian dari kurban tersebut, dan juga disunnahkan untuk disedekahkan dan memberi makan kepada mereka, orang-orang yang sengsara, orang-orang fakir. Faida wajabat junubuha fakulu minha wa ta'imul qani'a wal mu'tar, bila mana sumbang binatang tersebut, maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah kepada al-qan, orang-orang yang tidak minta-minta, wal mu'tar, dan orang yang minta-minta mengemis, berikan dan serahkan kepada mereka sedekatan lillah, sebagai bentuk sedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mengapa bagi kita barakallahu fikum untuk menyimpan sebagian dari daging tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum anil dikhar, dahulu saya melarang kalian untuk menyimpan sebagian dari binatang tersebut. Fakulu minha wa tasaddaqu wadakhiru, maka silakan makan sebagian darinya dan bersedekahlah dan simpanlah ma badala lakum, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, tidak dipersyaratkan harus mengambil sepertiga ataukah mensedekahkan sepertiga, akan tetapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing keluarga, dikarenakan masing-masing keluarga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini ikhwan fillah, di antara syiar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di hari ini, hendaknya barakallahu fikum kita berusaha untuk melaksanakannya. Dan ketahuilah, bagi mereka yang belum memiliki kurban, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan 3 hari setelah hari ini. Jika ada kesempatan bagi anda untuk mewujudkan ketaatan diri anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketakwaan, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kelonggaran sampai 3 hari ke depan setelah hari ini. Maka insya Allah, bagi mereka yang mempunyai keinginan baik, niat yang baik untuk menyuguhkan ketakwaannya dan membuktikan ketakwaannya kepada Allah, maka ketahuilah waktunya masih ada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan siapa saja yang ingin memuliakan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Islam dan kaum muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفار والكافرين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم أعنا على طاعتك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله mudahkanlah bagi kaum muslimin untuk senantiasa berusaha menjaga kenikmatan-Mu, kenikmatan Islam, dan mensucikannya sebagaimana disucikan oleh Nabi-Mu alaihi salatu wassalam, dan diberlakukan dan dijelaskan oleh para sahabat, orang-orang dan generasi yang engkau ridai terhadap Nabi-Mu untuk bergaul dan bersahabat kepadanya.